Mitra bisnis, dalam tulisan terbaru di koran internet yang bertajuk Skandal Century, mengapa menimbulkan banyak keresahan dan kemarahan, Kwik Hyun Gi memaparkan secara runtut, singkat, padat dan terperinci, berbagai kejanggalan dan pelanggaran yang terjadi dalam kasus Bank Century. Untuk membahas berbagai hal yang tersirat dalam kasus ini, segera kita akan berbincang dengan Kwik Hyun Gi. Pak Kwik, dalam tulisan Bapak terbaru, Bapak mengungkap berbagai kejanggalan dan pelanggaran yang telah terjadi dalam kasus ini. Lantas, seperti apa penjelasan singkat dari masalah ini, Pak Kwik? Kasus Century itu terdiri dari dua masalah. Yang satu adalah masalah kebijakan dulu, apakah kebijakannya itu betul atau tidak betul. Gitu. Nah, kalau kebijakan itu dianggap tidak betul, biasanya ya di-impeach. Tetapi dalam hal ini impeachment-nya tidak bisa karena akan tertabrak pada quorum. Nah, kelompok yang lain adalah yang sifatnya bukan kebijakan. Sifatnya terang-terangan melanggar peraturan yang ada. Yaitu semuanya sudah tercantum di dalam laporan BPK dan dari hasil pemeriksaan begitu banyak orang yang semuanya sudah mengemuka di dalam beberapa bulan rapat-rapat pansus yang diliput secara intensif. Selain itu, Bapak juga menyoroti penggunaan faktor psikologi sebagai dasar dari penyelamatan Bank Century. Sebagai satu hal yang tidak logis ya, Pak? Betul. Tadinya kan waktu menyelidiki itu yang dipakai MOU Eropa. Tapi ketika dampaknya medium and low, tidak berdampak, lalu menggunakan faktor psikologi sebelum itu dikumpulkan dulu. Semua data, misalnya devisa keluar banyak, lalu kemudian nilai rupiah turun. Akan tetapi apakah benar bahwa itu semuanya disebabkan oleh karena urusan Century? Nah itu kan dibikin-bikin, dilogis-logiskan seperti itu kan. Di sisi lain pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab dalam kasus ini justru sangat berkeyakinan pada faktor psikologis. Bahkan Wapres Budiono menanggapi desakan untuk mundur dengan berpanduan pada keyakinan ini. Serta menganggap bahwa jika dirinya mundur, maka ia telah mengkhianati presiden dan kepercayaan rakyat. Iya, jadi Pak Budiono menganggap mengundurkan diri sebagai sesuatu yang sifatnya mengkhianati. Tidak. Tidak. Mengundurkan diri sebagai sesuatu yang menyatakan, oh Anda bersikap demikian, oke. Cuma di sini semuanya kan serba berpegang teguh kepada hukum, terus yang ditafsirkan hukumnya yang ditafsirkan itu pun yang harafiah sekali, yang sempit sekali tafsirannya gitu. Seperti dikatakan presiden, bukan keuangan negara, hasil premi. No. Lah kalau hasil preminya itu dari BUMN, bank BUMN yang terbesar, sebelum itu ada 4 triliun dari pemerintah. Terus dikatakan itu bukan uang negara gitu. Nah itu gimana? Oleh karena sudah dipisahkan, tapi Burhanuddin Abdullah dihukum karena sudah dipisahkan pun dihukum gitu di Bank Indonesia. Jadi kacau lah. Mau menangnya sendiri semua gitu. Demikian Kwik Hyun Gi. Saya Dinda Natasha.